Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Qala al-musannifuna hafidhahumullahu ta'ala istimalu sighatil amri fi ghairi ma'nahal asli, penggunaan kalimat perintah tidak pada makna aslinya. Qad terkadang takhuju keluar kalimat perintah dari makna aslinya, berpindah kepada ma'anin, sejumlah makna yang makna tersebut tursyidu ilaiha al-qara'in, diisyaratkan oleh berbagai indikator. Di antaranya adalah makna-makna sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan hukum mubah. Semisal firman Allah Ta'ala, kulu wasrobu, silakan kalian makan, silakan kalian minum. Perintah di sini bukan perintah yang menghasilkan hukum wajib, namun perintah yang menghasilkan hukum mubah. Dan litahdid, menunjukkan ancaman, ikmalu masyi'tum, berbuatlah sesukamu. Lil imtinan, untuk menunjukkan nikmat, menunjukkan pemberian nikmat. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, nikmatilah dan makanlah yang enak-enak yang kami berikan kepada kalian. Kemudian lil ikram, untuk memuliakan. Udkhuluha bisalamin aminin, masuklah dengan penuh keselamatan, aminin, dalam keadaan aman. Ditakjis, untuk menunjukkan tidak berdaya. Faktu bisuratim mimithli, datangkanlah satu surat semisal Al-Quran. Ditaswiyah, untuk menghasilkan makna sama saja. Isburu aula tasbiru, sabarlah kalian wahai penduduk neraka, atau kalian tidak sabar, sama saja. Lil ihtiqar, untuk merendahkan. Alku ma'antum mulkun, lemparkan apa yang mau kalian lemparkan wahai para tukang sihir Fir'aun. Lil masywarati, untuk meminta pendapat. Fangdur madataro, wahai anakku Ismail, fangdur, lihatlah apa yang kau lihat, apa yang jadi pendapatmu. Walil i'tibar, untuk mengambil pelajaran. Semisal firman Allah Ta'ala, umdur ila thamarihi idha athmara, lihatlah buahnya ketika telah berbuah. Li doa, ya, untuk permohonan atau doa. Rabbighfirli, ampunilah aku. Lil iltimas, untuk meminta tolong kepada orang yang selevel, sama-sama teman, sama-sama kawan. Contohnya adalah ucapanmu kepada kawanmu, nawilni al-qalama, ambilkan pulpen tersebut, pena tersebut padaku. Dan masih ada makna-makna yang lain, al-mutanawi'ah, yang beragam untuk kalimat perintah. Namun ini semua dengan melihat indikator. Kalau tidak ada indikator, berarti amr mutlak, maka pada dasarnya menunjukkan makna perintah dan kewajiban. Kemudian al-ma'muri bihi, hal yang diperintahkan itu perlu diulangi pelaksanaannya ataukah tidak perlu diulangi. Maka dalam bahasan ini terdapat tiga kategori. Karena perintah itu boleh jadi disyaratkan bima yufidul wahdah, dengan satu persyaratan yang menghasilkan makna cukup sekali dilakukan. Atau terdapat indikator yang menunjukkan atikrar, diulang-ulang. Kemudian yang ketiga, bersih dari indikator. Indikator yang menunjukkan sekali tidak ada, indikator yang menunjukkan dilakukan berkali-kali juga tidak ada. Yang pertama adalah indikator yang tadi disebutkan, perintah namun dibatasi dengan indikator tertentu yang menghasilkan makna cukup sekali. Yuhmal ala maqidabihi, maka kita maknai sebagaimana persyaratannya. Dan persyaratannya di sini boleh jadi sifat atau syarat. Contoh persyaratan dengan syarat firman Allah Ta'ala, pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah tangan keduanya. Maka ada perintah untuk memotong, dan ini bersyarat jika tangan tersebut tangan pencuri. Maka jika terjadi kejadian mencuri, maka wajib memotong. Maka wajib untuk memotong, malam yakun tikoruha kebelahu, selama lam yakun tikoruha, tidaklah pengulangan, tidaklah tikor diulang kebelahu sebelumnya. Maka cukup, ini menunjukkan cukup sekali. Sekali ada kasus pencurian, maka tangan si pencuri dengan syarat dan ketentuan berlaku dipotong. Cukup sekali. Cukup sekali. Motong tangan si pencuri itu tidak berkali-kali. Bulan ini dipotong, kemudian bulan besok sekarang dipotong pergelangannya, besok dipotong hastanya. Tidak, cukup sekali. Kecuali kalau dia bikin ulah lagi, mencuri lagi. Kemudian al-muqayyad bisyartin, diikat dengan syarat tertentu. Semacam jika kalian mendengar muadzin beradzan, ucapkanlah semisal apa yang dia ucapkan. Maka ada perintah untuk mengucapkan semisal apa yang dia ucapkan, syaratnya jika mendengar. Kemudian yang kedua, yuhmalu ala maqidabihi aidon, kalau ada perintah kemudian diberi persyaratan yang kalau persyaratannya itu dicermati berarti perintah itu harus kita lakukan berulang-ulang. Maka yuhmal ala maqidabihi, maka kita maknai perintah tersebut sebagaimana permintaan indikatornya, yaitu diulang-ulang. Atau ini malah kebalik ya. Ya, kebalik ini. Maka contoh yang pertama adalah contoh yang menunjukkan ada indikator kalau itu perlu berulang-ulang. Maka perintah untuk memotong tangan pencuri, maka ini berulang setiap kali ada tangan pencuri. Maka berulang lagi setiap kali ada tangan pencuri. Mengucapkan semisal yang diucapkan oleh muadzin, ini berulang-ulang karena Nabi mengatakan jika kalian mendengar suara adzan, setiap kalian mendengar suara adzan, maka diperintahkan untuk mengucapkan semisal apa yang diucapkan oleh muadzin. Ya, maka ini contoh, maka al-awwal itu contoh untuk yang mengandung indikator kalau perlu diulang-ulang. Kemudian contoh yang kedua adalah yuhmal, adalah yang mengandung indikator kalau itu cukup dilakukan sekali. Maka kita maknai sebagaimana makna yang diminta oleh indikator. Contohnya kewajiban haji, walillahi 'alan nasi hajjul bait, wajib berhaji jika mampu perjalanan ke sana. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apakah kewajiban haji itu setiap tahun wahai Rasulullah? Maka jawaban Nabi, Nabi memberikan jawaban yang menunjukkan kalau yang namanya haji itu dalam satu umur, seumur hidup itu sekali. Maka di sini ada indikator hadis, sehingga yuhmal kita maknai perintah yang ada dalam ayat dengan makna wajib sekali menimbang persyaratan dan indikator yang kita jumpai dalam hadis. Nah, kemudian kondisi yang ketiga, tidak ada indikator sekali, tidak ada indikator berulang-ulang. Wa al-khali, itulah kondisi sepi dari persyaratan. Fal aktsarun, maka mayoritas ulama usul fikih mengatakan kalimat perintah dalam hal ini tidak menghasilkan faedah keharusan untuk mengulang-ulang perintah, mengulang-ulang yang diperintahkan. Li'anna li mutlaqu ijadil mahiyah wal, karena perintah tersebut dalam kondisi ini hanya li mutlaq, untuk semata-mata ijadil mahiyah, mewujudkan hakikat perkara yang diperintahkan. Dan maratul wahidah, sekali saja sudah cukup untuk itu. Semisal seorang suami berkata kepada wakilnya, talik zaujati, sampaikan kepada cerailah istriku. Lam yamlik, maka si wakil ini tidaklah memiliki hak kecuali mencerai dengan satu kali cerai. Seandainya ada pemilik budak memerintahkan budaknya untuk masuk satu bangunan atau rumah misalnya, maka barat dhimmatuhu, kewajibannya itu telah gugur dengan masuk ke bangunan tersebut sekali. Setelah dia masuk sekali, maka tidaklah bagus kalau dia dicela atau dicela, karena dia telah melaksanakan perintah. Maka kondisi yang ketiga adalah kondisi kalimat perintah itu tidak memiliki indikator, disebut dengan kalimat perintah mutlak. Ada perintah mutlak. Jika perintah itu mutlak, maka berdasarkan pendapat mayoritas jumhur ulama usul fikih, maka itu cukup sekali, sudah tergolong taat dan sudah melaksanakan. Kemudian perintah yang mutlak, yang tidak terdapat padanya indikator tambahan, yang tadi menunjukkan bahasanya hal yang diperintahkan itu perlu dilakukan alal fauri, segera. Maka jika ada kalimat perintah khaliyah yang bersih dari indikator yang menunjukkan segera atau tidak segera, iktadat, maka kalimat perintah tersebut mengharuskan fi'lal ma'mur, dikerjakannya apa yang diperintahkan segera. Di awal waktu memungkinkan untuk melaksanakannya. Likamil adillah, karena terdapat banyak dalil dalam hal ini, semacam firman Allah Ta'ala, bersegeralah kalian menuju ampunan Rabbmu. Sabiku ila maghfirati min Rabbikum, bersegeralah menuju ampunan Rabbmu. Fastabiqul khairat, hendaklah kalian bersegera dalam kebaikan. Demikian juga sebagaimana pujian Allah kepada orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dalam firman-Nya, ulaika yusari'una fil khairat, mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Dalalatu hadin nusus, ya, pendalilan dari wajud dalalah dan sisi pendalilan dari dalil-dalil ini, anawat al-istibaq, bahasanya sasaran berlomba, bersegera, wal musara'ah, dan bersegera adalah fauriyah, mana yang lebih dulu menjalankan perintah. Dalil yang lain sebagaimana celaan Allah kepada iblis karena tidak bersegera bersujud. Allah katakan, apa yang menghalangi wahai iblis untuk sehingga tidak bersujud saat kuperintahkan. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka semua sujud kecuali iblis. Walau lam yakun, seandainya perintah itu tidak harus segera dilaksanakan, lamastahaqqa, tentu Adam tidak berhak untuk mendapatkan celaan. Nah, keterangan pendukung dalam hal ini dari sisi bahasa Arab, seandainya ada pemilik budak, memerintahkan hambanya untuk melakukan satu, budaknya untuk melakukan satu perintah, falam tasal, lalu dia tidak taat, Fa'aqabahu, lalu si pemilik budak menghukumnya. Lalu si budak itu beralasan pakai kaidah usul fikih. Nah, ini budak pinternya. Anal amr ala tarahi, perintah itu tidak harus segera dilaksanakan. Lam yakun udhruhu makbulan indahum, maka alasan si budak ini tidaklah diterima oleh para ulama. Dan di antara dalil ulama yang mengatakan bahasanya perintah itu nanti-nanti ala tarahi, tidak harus segera, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunda keberangkatan haji beliau sampai tahun 10. Padahal mereka yakini haji telah wajib sebelum itu. Maka bantahan ini madfu'un, tertolak, dengan mengingat bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimungkinkan punya kemungkinan-kemungkinan yang lain, atau ya tahu dimungkinkan anak kalau Nabi akharahu, menunda pelaksanaan ibadah haji karena alasan tertentu, di antaranya beliau tidak suka menyaksikan kelakuan orang-orang musyrik saat di tanah haram yang itu melanggar syariat, di antaranya tawaf sambil telanjang. Maka setelah adzana muadzinuhu, orang yang Nabi tugasi untuk mengumumkan itu mengumumkan pada tahun 9, bahasanya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik dan melarang mereka untuk mendekati tanah haram, maka Allah subhanahu wa ta'ala bersikap menekah dari noda-noda kemusyrikan. Ya, maka setelah bersih Mekah dari noda-noda kemusyrikan, barulah Hajja alaihi salatu wassalam, Nabi berangkat haji. Ya, maka perintah yang mutlak, tidak ada indikator yang menunjukkan harus segera ataukah tidak, diperselisihkan oleh ulama usul fikih. Apakah itu ala faur, harus segera dilaksanakan, ataukah tarahi. Maka ini kaidah yang diperselisihkan. Kaidah yang benar adalah perintah mutlak itu harus segera, menimbang sejumlah dalil yang berisi motivasi untuk bersegera dalam amal kebajikan. Sedangkan ulama yang mengatakan bahasa perintah mutlak itu litarahi, bisa nanti-nanti, beralasan dengan kisah hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haji anggap saja diwajibkan sebagaimana pendapat sejumlah ulama, haji diwajibkan tahun 9, namun tahun itu Nabi tidak langsung berangkat, namun baru berhaji tahun 10. Tahun 9 Nabi perintahkan yang jadi pimpinan haji Abu Bakar, diminta untuk memberikan pengumuman, ini tahun terakhir orang musyrik berhaji di Mekah. Setelah haji itu bersih dari pelanggaran syariat, adanya orang-orang kafir, orang musyrik, demikian juga tawaf sambil telanjang dan yang lain, maka barulah Nabi mengerjakan ibadah haji. Ya, kesimpulannya pendapat yang tepat, al-amru al-mutlaq yaqtadil fawra, perintah yang tidak mutlak, yang tidak memiliki syarat-syarat tertentu, itu mengharuskan kalau hal yang diperintahkan itu segera dilaksanakan. Kemudian orang yang termasuk dalam khitab taklif, dalam seruan pembebanan syariat, dan yang tidak termasuk. Manusia itu ada dua macam. Yang pertama, belumlah sempurna pemahamannya. Hal itu boleh jadi karena belum balig, semacam anak kecil, atau kehilangan akal seperti gila, atau tertutup akal seperti mabuk, atau lalainya akal semacam orang yang lupa. Dan ada orang yang muktamilul idraki, pemahamannya itu sempurna. Itulah orang yang balig, berakal, kemudian bebas dari al-awarid, bebas dari faktor-faktor penghambat yang telah lewat, semacam gila, kemudian mabuk-mabuan, fal qismul awal, maka kelompok yang pertama atau bagian dan kategori pertama, la yadkhulu, tidaklah termasuk dalam ruang beban syariat dan tidak tercakup oleh seruan syariat. Hal ini berdasarkan dalil logika dan dalil riwayat. Adapun dari sisi akal, karena perintah itu mengharuskan imtisal taat, wa man lam yudrik, dan siapa yang belum faham perintah, lam yata'ata, maka tidak mungkin dia bisa mentaatinya. Adapun dari sisi riwayat, maka berdasarkan hadis, pena itu diangkat dari 3 orang. Ini anak kecil sampai balik, orang gila sampai sehat. Namun wala yuqtaratu ala hada, namun ini tidaklah bisa disanggah dengan kenyataan tatmin ma'atlafahu. Bahasanya anak kecil dan orang gila itu tatmin, punya kewajiban ganti rugi atas apa yang dia rusak. Li'anna dhamana haqqil khair, karena kewajiban ganti rugi untuk jaminan perlindungan untuk hak orang lain, yastawi fihi, itu berlaku sama baik untuk orang yang berakal ataupun tidak berakal. Bahkan sampai-sampai seandainya ada satu harta atlafathu, dirusak oleh binatang ternak, maka pemilik binatang ternak lazima punya kewajiban domanahu, melakukan ganti rugi. Adapun kelompok kategori yang kedua yang belum sempurna pemahamannya, maka boleh jadi mereka itu muslim atau non muslim. Wal khitab dan seruan syariat boleh jadi pada hal yang sangat mendasar dalam syariat semacam akidah, dan boleh jadi hal-hal yang bersifat cabang semacam sholat, puasa dan lainnya. Nah, kalau isi atau seruan syariat itu adalah bi aslin, dasar-dasar Islam, perintah untuk beribadah kepada Allah dan yang lain, yasmaluhuma ittifaqan, maka seruan syariat atau seruan dari Allah itu berlaku untuk keduanya, muslim dan non-muslim, dengan sepakat ulama. Akan tapi jika seruannya itu ditujukan pada salah satu masalah cabang, maka apakah non-muslim itu juga terkena perintah, maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Wasahi, dan yang benar, dan kalimat ini menunjukkan adanya perselisihan, orang kafir itu terkena perintah untuk melaksanakan cabang-cabang syariat kal muslimin, sebagaimana kaum muslimin. Di antara dalilnya adalah firman Allah Ta'ala tentang orang-orang kafir, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka, qalu lam nakum minal musallin, mereka mengatakan dulu kami tidak sholat, kami tidak memberi makan orang miskin yaitu bayar zakat, wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin, kami ngejek-ngejek, mendustakan ajaran Allah bersama orang-orang yang mengejek, dan kami adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Fadzakaru, maka mereka sebutkan, penghuni neraka yang menyebutkan, di antara sebab mereka disiksa adalah karena mereka tarkuhum, karena mereka meninggalkan apa yang diperintahkan kepada mereka minal furu', berupa cabang-cabang syariat, semacam meninggalkan sholat dan zakat. Demikian juga karena mereka melakukan apa yang terlarang, yaitu biqaudi'im al-kha'idin, ejean, bersama ikut ngejek bersama orang-orang yang mengejek. Maka lihat, mereka tidaklah membatasi pada menyebutkan sebab terpenting, yaitu mendustakan hari pembalasan. Dan mereka mengatakan kami juga mendapatkan siksaan karena tidak sholat. Dalil yang lain adalah Nabi SAW merajam 2 orang Yahudi, laki dan perempuan, yang berzina di masa Nabi. Demikian juga firman Allah Ta'ala, orang-orang kafir dan menghalangi dari jalan Allah, kami tambahkan untuk mereka siksaan di atas siksaan sebelumnya. Dan sebagaimana mukmin diberi pahala karena imannya, demikian juga karena imtithal taatnya terhadap perintah dan menjauhi larangan, maka demikian juga orang kafir akan mendapatkan hukuman karena meninggalkan tauhid, demikian juga karena menerjang hal-hal yang terlarang dan tidak imtisal mentaati perintah. Ya, maka manusia ada dua jenis, ada yang pemahamannya sudah belum sempurna. Maka manusia jenis ini tidak termasuk dalam perintah-perintah syariat. Berwudulah, sholatlah, dan semacam itu. Itu tidak termasuk dengan dua alasan tadi, alasan logika dan alasan dalil. Alasan logikanya mengatakan bahasanya yang namanya perintah itu ya untuk ditaati, dan orang itu taat kalau faham. Lah ini tidak faham, masa disuruh ini, maka disuruh taat, ya tidak bisa taat. Ditambah hadis, maka orang gila, demikian juga anak kecil, tidak termasuk dalam perintah-perintah syariat untuk berpuasa, untuk waqimus shalat wa atuz zakat, bayar zakat, itu tidak termasuk. Maka boleh jadi kesimpulan ini, kalau anak kecil dan orang gila itu tidak termasuk, itu boleh jadi ada yang mempertanyakan berkenaan dengan dhamanu mutlafat, ganti rugi benda yang dirusak. Loh, katanya anak kecil itu tidak masuk dalam seruan syariat. Kenapa kalau anak kecil dan dia adalah anak yatim misalnya, mecahkan kaca milik orang, maka anak yatim ini wajib tanggung jawab dengan diambilkan dari harta warisannya, diambilkan dari harta warisannya atau harta sumbangan orang, infak orang untuk dia, kita ambil dan kita pakai untuk ganti kaca yang pecah. Loh, katanya tidak terkena tuntutan syariat, kenapa ada kewajiban untuk mengganti barang-barang yang pecah? Demikian juga orang gila, kalau ngerusak dia wajib ganti dengan hartanya. Maka di sini disampaikan bahasanya dhamanul mutlafat, ganti rugi untuk pengerusakan benda-benda, itu tidak pandang bulu aturannya. Mau berakal ataupun tidak berakal, itu wajib ganti manakala merusak milik orang, padahal dia tidak punya kewenangan dan otoritas untuk merusaknya. Bahkan tadi disampaikan, jika binatang peliharaan itu ngerusak, ya, tuannya wajib ganti. Ada orang punya binatang peliharaan kucing, kemudian makan ikan asin milik teman kosnya, maka pemilik kucing wajib tanggung jawab. Orang punya pelihara kucing dan numpahkan sesuatu milik kawannya, pemilik kucing wajib tanggung jawab, ganti. Maka ini masalah mengganti barang yang rusak, itu berlaku untuk semua, tidak harus mukallaf. Kemudian yang manusia jenis yang kedua, yang sempurna pemahamannya, orang yang balig dan berakal. Nah, orang yang telah sempurna pemahamannya ada muslim dan non-muslim. Maka ayat-ayat yang berisi sembahlah Allah itu berlaku untuk semua. Karena ya, ayat-ayat tentang tauhid itu berlaku untuk muslim dan non-muslim. Yang jadi masalah ayat tentang perintah sholat, perintah puasa, haji, apakah juga berlaku untuk non-muslim. Maka ini satu hal yang diperselisihkan ulama, namun sebenarnya masalah ini bukan bagian dari ilmu usul fikih. Kenapa? Karena ulama yang mengatakan itu terkena perintah, masuk dalam perintah ataukah tidak, itu membahas apakah ada tambahan azab di akhirat baginya ataukah tidak. Apakah orang kafir itu cuma diazab karena musyriknya, ataukah orang kafir itu juga diazab karena disamping karena musyrik, karena enggak sholat, enggak puasa dan seterusnya. Maka itu berkenaan dengan keadaan di akhirat, adakah tambahan azab untuknya ataukah tidak. Maka sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ilmu usul fikih. Karena ilmu usul fikih berkaitan dengan perbuatan mukallaf, berkenaan dengan masalah dalil-dalil fikih, dan dalil-dalil fikih berkenaan dengan perbuatan mukallaf, bukan kejadian nanti di akhirat. Namun ya, terkadang ulama membahasnya untuk dari sisi sekalian dibahas. Maka apakah ada tambahan azab karena tidak sholat dan puasa dan seterusnya, meskipun seandainya nekat sholat, non muslim sholatnya tidak sah. Apakah ada tambahan azab di akhirat? Di samping azab karena kemusyrikan, ada azab karena meninggalkan sholat. Ulama berselisih pendapat, pendapat yang kuat sebagaimana disampaikan di sini, mereka dapat tambahan azab. Buktinya firman Allah di masalakakum fi saqar. Maka dengan ini selesai pembahasan tentang masalah perintah. Dan kita telah dapatkan sejumlah kaidah. Ya, bahasanya al-asru fil amri lil wujub. Itu kaidah. Ya, al-aslu fil amri lil wujub, kemudian kaidah malayatimul wajibu ila bi fahuwa wajib, dan kaidah malayatimul wujubu ila bi fahuwa laisa bi wajib. Kemudian al-aslu fil amri al-mutlaq adamul tikrar, cukup sekali. Ini, kalau ada perintah mutlak yang tidak memuat indikator, cukup sekali sudah taat dan sudah melaksanakan. Kemudian al-amru al-mutlaq yaqtadil fawra ala raji, wajib segera dilaksanakan. Wajib segera dilaksanakan. Itu sejumlah kaidah usuliyah yang kita dapatkan dan kita simpulkan di bab al-amr. Kemudian an-nahyu, larangan. Pengertian larangan alif dalam bahasa Arab, an-nahyu artinya al-man'u, melarang. Oleh karena itu akal sehat manusia disebut juga nahyah, karena jika akal ini berfungsi, maka akalnya akan mencegah pemilik akal dan menghalangi untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Sedangkan secara istilah larangan adalah tolabul kaf. Tuntutan atau permintaan untuk tidak melakukan anfi'lin, satu perbuatan. Ala sabil istilah, dengan perasaan merasa lebih tinggi. Bighairi, biriri kafin wanahwiha, ya birir kafin, selain dengan kata-kata kaf, tahanlah, cegahlah dan semacam itu. Ya, sebagaimana nanti ditegaskan di paragraf setelahnya. Contohnya, wala ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta orang lain. Bainakum, di antara kalian bil batil, dengan cara-cara yang tidak legal. Nah, kenapa orang lain disebut kalian? Wala ta'kulu amwalakum, itu maknanya janganlah kalian mengambil dan memakan harta orang lain. Dan kenapa harta orang lain disebut kalian? Karena satu muslim dengan muslim yang lain bagikan satu badan. Maka apa yang menjadi, maka orang lain dan dia ada seorang muslim itu sama dengan kita. Demikian juga firman Allah, janganlah kalian khianati Allah dan Rasulnya, janganlah kalian khianat terhadap amanah, padahal kalian tahu. Sighah, cara untuk membuat larangan adalah setiap fi'il mudhari' yang majzum pakai la. Wala yadkhulu fi dzalika, tidak termasuk nahyu kalau melarang satu perbuatan dengan kata-kata kufa, tahanlah. Khalli, kosongkanlah. Dzar, biarkan. Da', biarkan. Yang itu semua kata-kata litolabil kafi, meminta untuk menahan diri. Contohnya firman Allah Ta'ala, wadharu dhahiral ithmi wa batinah, tinggalkanlah dosa-dosa yang terlihat dan tersembunyi. Wada adahum, biarkan gangguan mereka. Fakhallu sabilahum, biarkan mereka pergi. Liannah, karena kata-kata kufa, khalli, meskipun secara makna itu menunjukkan tolabil kafi, perintah untuk tidak berbuat, akan tetapi ini, ungkapan yang dipakai adalah amar. Maka dia masuknya di bab amar, bukan di bab nahyu. Ya, jika larangan itu pakai kata-kata kuffa, kuffa lisanaka, tahan lisanmu dari dusta. Ya, misalnya, maka karena dia pakai kata-kata kuffa, maka masuknya di bab amar, bukan masuk di bab nahyu. Meskipun isinya adalah nahyu, namun yang dilihat adalah lahiriahnya. Lahiriah dari kalimat tersebut adalah perintah, bukan larangan. Kemudian muqtadun nahyi, konsekuensi dari larangan adalah at-tahrim, menghasilkan hukum haram hakikatan dengan secara hakiki, betul-betul haram. Dan ini adalah kaidah yang disepakati oleh ulama, semua ulama usul fikih. Apa yang kularang, jauhilah. Maka kesimpulannya, an-nahyu yaqtadi at-tahrima ittifaqan. Larangan itu membuahkan hukum haram dengan sepakat ulama. Nah, sebagaimana ada sighah asliyah, ada juga sighah far'iyah untuk nahyu. Tadi sighah asliyahnya adalah fi'il mudhari' didahului la nahi. Maka sighun tufidu matufidu sighatun nahi. Ungkapan yang lain yang semakna dengan makna yang terkandung dalam ungkapan perintah, ungkapan larangan. Maka yultahaku disamakan bisighatin nahi dengan ungkapan larangan. Disamakan fi'ifadati tahrim, yaitu membuahkan hukum haram, manakala at-tashrih ada penegasan dengan kata-kata haram. Penegasan ada kata-kata naha, nahaitukum, kularang kalian. Atau hadar, demikian juga hadar artinya larangan. Demikian juga manakala ada ancaman jika melakukan satu perbuatan. Demikian juga celaan untuk pelaku. Atau diwajibkannya kafarah untuk melakukan satu hal. Demikian juga ada ungkapan makana lahum kada, tidak pantas bagi mereka demikian. Tidak pantas di sini artinya an-nahyu. Walam yakun lahum, tidaklah pantas bagi mereka demikian. Wakata demikian juga tartibul haddi, adanya dampak hukuman had alal fi'li atas satu perbuatan. Demikian juga kata-kata la yahillu, tidak halal. Demikian juga manakala wawasful fi'li, ada vonis untuk satu perbuatan, divonis sebagai kerusakan. Atau divonis kalau perbuatan tersebut adalah tazyin syaitan, dibuat nampak indah oleh setan atau perbuatan tersebut adalah aktivitas setan. Atau ada kata-kata Allah tidak ridha dengan hamba-hambanya yang melakukan hal tersebut. Atau ada kalimat Allah tidak akan mensucikan pelakunya. Allah tidak akan mengajaknya berbicara. Allah tidak akan memandanginya dengan pandangan kasih sayang dan semacam itu. Maka ini semua sighah far'iyah. Sighah far'iyah untuk an-nahyu. Ditegaskan kalau itu haram, dosa besar, ada hukuman had, ada kafarah dan lainnya. Namun urudu sighatun nahyi terkadang ungkapan larangan bighairi tahrim, namun bighairi tahrim tanpa menggunakan kata-kata bighairi tahrim, namun tidak untuk menghasilkan hukum haram. Maka sebagaimana kata kalimat perintah terkadang bukan menghasilkan perintah, maka terkadang juga kalimat larangan tidak menghasilkan hukum larangan. Larangan yang statusnya haram. Taridu terkadang sirah nahyi itu lil karohah menghasilkan hukum makruh. Contohnya larangan minum dari mulut kirbah. Ini bejana wadah air terbuat dari kulit. Watari itu dan terkadang datang li doa, maknanya adalah doa jika itu berasal dari yang bawah kepada yang lebih tinggi. Semacam manusia kepada Allah, Rabbana latu akhidna di sini bukan nahyu namun doa. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa atau kami melakukan kesalahan tanpa sengaja. Watari itu lil irsyad, dan terkadang datang dalam rangka untuk al-irsyad, mengarahkan untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Semacam firman Allah Ta'ala, wala tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang jika dijelaskan kepada kalian malah menyusahkan kalian. Wa 'alal umum, secara umum, secara global, fa innaha taridu likathirin mimma yaridulahul amru. Ungkapan larangan itu bermakna untuk berbagai macam makna sebagaimana makna-makna yang dialami oleh kalimat perintah. Cuma bedanya kalau kalimat perintah itu adalah tuntutan untuk melakukan perbuatan, kalau ungkapan larangan itu tuntutan untuk tidak melakukan satu perbuatan. Tadi di al-amru itu ada li ta'jiz, taswiyah, macam-macam. Itu juga bisa dijumpai di an-nahyu. Cuma beda apa? Beda pengertian saja. Kalau al-amru tuntutan untuk melakukan satu perbuatan, an-nahyu tuntutan untuk tidak berbuat. Kemudian ahwalun nahyi, kondisi-kondisi pelarangan. Ahwalun nahyi arbaun, kondisi-kondisi pelarangan ada empat macam. Yang pertama, yang terlarang adalah satu hal, fakot saja. Dan larangan model semacam ini banyak. Contohnya larangan untuk berbuat zina, ya satu hal saja itu zina. Kemudian larangan itu alal jam'i, menggabungkan baina muta'addidin beberapa hal. Yang haram itu kalau digabung, kalau melakukan satu tanpa yang kedua enggak apa-apa. Tapi kalau satu dan dua digabungkan jadi satu, nah itu enggak boleh. Walil manhi, dan orang yang dilarang boleh melakukan ayyasha'a, mana saja yang dia mau, alan firadi, namun harus sendiri. Semacam al-jam'i bainal ukhtaini, dilarang mempoligami, mengumpulkan dua saudari, kakak beradik dinikahi dalam waktu yang sama. Demikian juga mempoligami dalam satu waktu antara seorang perempuan dan bibinya. baik dari jalur bapak atau bibinya dari jalur ibu. Itu yang tidak boleh al-jama', nikahnya dua. Kalau nikahnya cuma satu, tidak apa-apa. Nah, yang enggak boleh itu menikahi kakaknya dan menikahi adiknya. Tapi kalau atau enggak apa-apa, menikahi kakaknya saja atau menikahi adiknya saja, nah itu enggak, itu boleh, enggak masalah karena sendiri. Tapi kalau digabung enggak boleh. Kemudian yang ketiga, yang dilarang adalah memisahkan dua hal atau lebih. Bukan mengumpulkan. Kalau tadi yang dilarang itu terkumpulnya dua perbuatan, yang ini yang dilarang itu adalah memisahkan dua hal. Contohnya membeda-bedakan dua kaki dengan diberi sandal salah satunya tanpa yang lain. Itu membedakan kaki. Kaki ini diberi sandal tanpa yang lain. Ini terlarang. Larangannya tertuju pada memisahkan sesuatu yang harusnya disamakan. Bal alal manhi, boleh bagi orang yang dilarang untuk memberi sandal dua kakinya dua-duanya, au yuhfi huma, atau melepas dua sandal tersebut dua-duanya. Tapi kalau kemudian cuma menghilangkan satu tanpa yang lain, itu terlarang. Kemudian yang keempat, yang terlarang itu adalah sejumlah hal, baik dilakukan dengan berkumpul atau sendiri-sendiri, semuanya dilarang. Dilakukan dua hal tersebut, dilakukan dua-duanya tidak boleh. Cuma dilakukan satu saja tanpa yang kedua juga tidak boleh. Yang dilarang yang kedua saja tanpa yang pertama juga tidak boleh. Contohnya firman Allah Ta'ala, wala tuti minhum athiman au kafuro. Jalah engkau taat, jalah engkau menerima bisian, mentaati, mematuhi bisian orang yang pendosa dan orang yang kafir. Maka tidak boleh taat kepada keduanya. Baik kita taat pada dua-duanya, ini saran orang kafir dan muslim pendosa sama. Kita taati dua-duanya, atau dua saran yang berbeda dua-duanya kita laksanakan, atau mutafarriqin, atau kemudian dipisah-pisah, itu juga tidak boleh. Taat kepada si pendosa saja tidak boleh, atau taat kepada orang kafir saja tidak boleh. Wa min amsilati dzalika, contoh yang lain yang bukan dari dalil, seandainya ada perintah la ta'kulis samaka wa tashrabil labana, dengan catatan dua fiilnya di jazm. La ta'kulis samaka wa tashrabil labana, seandainya ada orang, misalnya pemilik budak kepada budaknya, janganlah engkau makan ikan dan minum susu. Dan dua fiil tersebut majzum semua. Maka artinya makan ikan saja tidak boleh, makan susu, minum susu saja tidak boleh, makan ikan ditambah minum susu juga tidak boleh. Fa'inan nahya, karena larangan itu munsabun, tertuju pada makan dan minum istima'an, baik dikumpulkan atau iftirakan atau dipisah. Namun demikian maknanya kalau dua fil ini dijazm. Namun hal lain halnya idza nusiba athani, jika fi'il yang kedua itu dimansub, maka kana misalan lil halati tsaniyah. Maka ini jadi contoh untuk keadaan yang kedua. Kalau bacanya la ta'kulis samaka wa tashrubal labana, nah, maka wawunya wawu ma'iyah. Janganlah engkau makan ikan berbarengan bersamaan dengan minum susu. Berarti yang tidak boleh kalau dilakukan dua-duanya. Artinya kalau makan ikan saja tanpa minum susu boleh, minum susu saja tanpa makan ikan boleh. Karena yang tidak boleh adalah istimak, terkumpulnya dua hal tersebut. Wa idza rufi'a, namun jika fi'il yang kedua itu malah dibaca marfu, karena misalnya lil halatil ula, maka itu akan jadi contoh untuk keadaan yang pertama, yaitu yang dilarang cuma satu hal saja. Kalau kalimatnya bunyi la ta'kuli samaka wa tashrabul labana, maka wawunya namanya wawu istinaf. Wawunya wawu istinaf. Wawunya bukan lagi wawu ataf. Maka kalau maka yang dilarang jadi cuma satu saja, yaitu dilarang makan ikan. Letak kulis sama kak, jangan makan ikan. Watasrobul labana, silahkan minum susu. Karena wawunya wawu istinaf. Dan ini kalau di pelajaran nahwu, kalimat ini sering jadi contoh standar untuk gimana cara membaca yang benar untuk kalimat berikut ini, untuk teka-teki. Gimana cara baca yang benar, ada teka-teki. Gimana cara baca yang benar, misalnya guru mengatakan nulis ini di papan tulis, la ta'kul asam maka watasrob alabana. Ini gimana cara baca yang benar? Nah, kamu si A. Kemudian dia baca la ta'kul asam maka watasrobil labana, betul. Ada yang lain. La ta'kul asam maka watasrobil labana. Ada yang lain. La ta'kul asam maka watasrobil labana. Terus guru nahunya bilang tiga-tiganya benar. Mana yang benar? Tanyain yang murid yang keempat, mana yang benar? Ada yang baca ini, ada yang baca begini, ada yang baca begitu. Ditanya murid yang keempat, mana yang benar? Yang pertama. Murid kelima, mana yang benar? Yang kedua. Murid ketiga, mana yang benar? Yang ketiga, tadi yang kedua. Kemudian mana yang benar? Yang ketiga. Kemudian gurunya ngasih jawaban, yang benar tiga-tiganya benar. Asal kamu bisa jelaskan. Asalkan kamu bisa jelaskan benar. Yang salah adalah kamu baca ini salah satu dari tiga bacaan di atas dan kamu tidak bisa jelaskan kenapa dibaca seperti itu. Nah, itu yang itu yang salah. Jadi kalau tadi tiga-tiganya tadi ya asal kemudian bisa jelaskan maka semuanya benar. Maka penjelasannya ada di sini. Kalau dibaca la ta'kul asam maka watasrobil labana, maknanya la ta'kul asam maka wala tashrob al-labana. Dan wawunya wawu ataf, maka lil jama'. Tapi kalau dibaca la ta'kul asam maka watasrobil labana, wawunya namanya wawu ma'iyah. Wawunya wawu ma'iyah yang dia menasabkan fi'il mudhari setelahnya dengan an mutmarah. Wa an tashrobal labana. Itu yang terlarang itu kalau makan ikan bareng dengan minum susu. Jadikan satu. Kalau enggak maka boleh. Kalau tadi wala ta'kul asam maka wa tashrobil labana, itu mau dua-duanya terlarang. Dua-duanya terlarang. Mau dua-duanya dilakukan, salah satunya dilakukan, semuanya terlarang. Namun kalau dibaca la ta'kul asam maka wa tashrobul labana, wawunya wawu istinaf, maka yang terlarang cuma satu saja. Jangan makan ikan. Minum susu boleh. Ya, demikian yang kita baca, kita telaah dari kitab Tashilul Wusul ila Fahmi ilmil usul. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhutawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.